إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني في الدين أعزني وأعزكم الله sebuah prinsip yang sangat agung di mana al-Islam mengajarkannya, di mana Islam selalu mengulang-ulangnya, yaitu sebuah prinsip al-istima'u 'alal haqq, bersatu, berkumpul di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran, dengan sunnah, ala fahmi salafil ummah, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian itu mengikuti subul, jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang selain Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian itu berpecah belah karena menyelisihi, karena tidak mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah prinsip yang agung yang Allah Subhanahu wa taala terus mengulang-ulang di dalam ayatnya, al-istima'u 'alal haqq, al-istima'u 'alal kitab wa sunnah, adalah sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dan muslimah. Bahkan barakallahu fikum, at-tafarruq, senang dengan berpecah belah, senang dengan berkelompok-kelompok, senang dengan saling membenci, senang dengan saling membangga-banggakan grupnya, kelompoknya, adatnya, adalah min khisalil jahiliyah, termasuk perangainya orang-orang jahiliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrik. Apa itu? Minal ladina farraqu dinahum, yang mereka itu memecah belah agama mereka, masing-masingnya bangga dengan kelompok mereka, masing-masingnya bangga dengan pemikiran mereka, masing-masingnya bangga ketika mereka bisa independen. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok, punya grup sendiri, tidak mau bersatu di atas al-haq, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompoknya selalu berbangga-bangga dengan apa yang di sisi mereka. Ta'assub, Dan di antara sebab barakallahu fikum al-muslimun berpecah belah. Yang menyebabkan barakallahu fikum al-muslimun tidak bisa bersatu adalah karena mereka jauh dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Mereka masing-masingnya mularkan bid'ah-bid'ah. Mereka masing-masingnya mularkan pemikiran-pemikiran yang jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Dan ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan besar. Yang Rasulullah SAW ancam dengan neraka semuanya. Kulluha finnar. Setiap mereka semua masuk dalam neraka illa wahidah. Kecuali satu saja yang selamat dari neraka. Apa itu kata Rasulullah SAW? Man kana ala ana mithli alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang barakallahu fikum berpegang teguh dengan apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ajaran yang aku pegang. Ajaran yang aku ajarkan. Yang sahabatku amalkan. Yang sahabatku praktekan. Maka diambil dari hadis ini. Barakallahu fikum sababul furqah. Sebab umat itu terpecah belah adalah al-bid'ah. Yang menjadikan mereka barakallahu fikum diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan an-nar adalah bid'ah. Bid'ah dalam pemikiran, bid'ah di dalam akidah, bid'ah di dalam ibadah, bid'ah di dalam muamalah. Masing-masingnya memiliki metode. Dan juga di dalam hadis lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahumma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang di antara kalian hidup setelahku, maka akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dan perpecahan tersebut diisyaratkan pada hadis yang sebelumnya. Perpecahan yang barakallahu fikum diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nar. Bukan rahmat. Bukan kasih sayang. Bukan. Bukan seperti slogan-slogan al-ikhtilafu rahmah. Bukan. Al-ikhtilafu syar. Al-ikhtilafu sababun lidukhulin nar. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan solusi bagi kita semua. Tidak perlu berpikir panjang. Tinggal ngikut. Tinggal barakallahu fikum mengamalkan sabda Rasulullah SAW ini. Tidak membuat metode baru. Mikir-mikir. Sebagaimana mikirnya ikhwanul muslimin. Membuat bid'ah-bid'ah. Toleransi barakallahu fikum atas kesalahan-kesalahan kelompok dan penyimpangan-penyimpangannya. Jelas berbeda dengan prinsip Rasulullah SAW dan bimbingannya ketika melihat ikhtilaf. Ketika melihat barakallahu fikum berpecah belah. Nasihat Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, manhajku. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang murni. Bersih dari bid'ah-bid'ah. Wa sunnat khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Apabila kalian ingin melihat siapakah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, lihatlah. Apakah mereka itu berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin amla. Addu'a alaiha gigit. Dengan kuat-kuat. Binna wajib dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara bid'ah. Yang jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Maka dengan dua hadis ini pula. Barakallahu fikum semakin jelas. Semakin nampak bahasanya sababul furqah adalah al-bid'ah wal muhdatsat. Dan tidak mau seseorang itu kembali. Mempelajari. Mendalami sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula tidak mau mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Fa ikhwani fi dinin a'azzani wa jazakumullah. Sebuah kedustaan, sebuah angan-angan kosong. Sebuah kata-kata yang tidak akan mungkin terrealisasi. Yang mengatakan bahwasanya persatuan dengan saling toleransi. Yang namanya persatuan dengan saling melupakan kesalahan-kesalahan atau barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan yang ada. masing-masingnya terserah mau di atas bid'ah ataupun tidak. Yang memiliki bid'ah pemikiran ini silahkan, yang memiliki bid'ah pemikiran itu silahkan. Yang penting kita bersatu, yang penting kita di atas la ilaha illallah. Dan ini seperti slogannya Ikhwanul Muslimin yang mereka mendengung-dengungkan persatuan dengan toleransi. Wa fil haqiqah mereka adalah dalang utama di balik seluruh perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Tidaklah barakallahu fikum pertumpahan darah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kecuali barakallahu fikum di belakang layar topengnya, dalangnya adalah Al-Ikhwanul Muslimin. Maka dusta anggapan mereka itu. Maka dusta slogan mereka itu. Tidaklah kita mengambil pelajaran apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW berupa Islam yang murni, Islam yang sahih. Bisa menjadikan barakallahu fikum hati-hati orang yang berpecah belah. Ahlul jahiliyah. Yang mereka barakallahu fikum dulunya orang yang berpecah belah. Orang yang senang berperang. Orang yang senang dengan haus darah. Ternyata dengan Islam dipersatukan. Dengan Islam hati-hati mereka lembut. Dengan Islam mereka kuat. Dengan Islam musuh-musuh Islam takut di kaki-kaki mereka. Tunduk di bawah kaki-kaki mereka. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan al-Islam, diturunkan hidayah, diturunkan syariat barakallahu fikum yang sempurna dalam setiap sisinya. Ketika kalian itu bermusuhan, berpecah belah, takut pertumpahan darah, fa'alafa baina qulubikum, dipersatukan hati-hati kalian. Menjadi bersatu, menjadi kokoh, menjadi bersaudara, tenang dan tenteram hatinya. Ini dengan Islam, ini dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan selain itu, mengembalikan umat dalam persatuan tidaklah terrealisasi kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak dengan selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waqim shalah.